Lepas mimpi siang jadi kenyataan, haruskah ku terima kepahitan ini? Kepahitan ini, ketulusan dari dia membuka dusta. Dia yang pernah ada di antara cinta kita. Sampai